Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Siyam. Kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang puasa-puasa sunnah. Beliau berkata, faslun yundabu saumu sittata min syawalin. Disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Watundabu mutatabi'atu talil idi. Dan disunnahkan melaksanakannya itu secara berturut-turut. Ya, setelah hari Idul Fitri. Jadi beres Idul Fitri tanggal 1, disunnahkan kita segera melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang kita kerjakan secara berturut-turut. Fa'in farraqaha jaza. Tetapi kalaupun ingin dipisah-pisah, ya tidak berurutan, tidak masalah. Ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, thumma kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa di bulan Syawal 6 hari, 30 ditambah 6 menjadi 36. Ya, kana kasiyamid dahar. Maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. 30 ditambah 6, alhasanatu bi asyri amsalha, kebaikan itu dikali 10 menjadi 360. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ini puasa sunnah yang pertama. Yaitu puasa sunnah 6 hari dilakukan di bulan Syawal utamanya dilakukan secara berturut-turut. Ya, utamanya dilakukan secara berturut-turut. Tapi kalau ingin dipisah-pisah, ya tidak berurutan, tidak masalah. Yang kedua atau yang selanjutnya, watasu'a wa'asyura. Melakukan puasa tasu'a dan melakukan puasa asyura. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, maksudnya ayyawmut tasi'u wal yawmul asyiru min Muharram. Melaksanakan puasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Iqtida'an bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa imtithalan li amrihi. Sebagai bentuk kita mengikuti Nabi dan melaksanakan perintah Nabi. Wa ragbatan fi tahsili sawabihi wa fadlihi. Dan dalam rangka meraih keutamaan dan pahala yang ada di dalamnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah. Fara'a al-Yahuda tasumu yawma Asyura. Lalu Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi berkata, Mahaza, puasa apa ini yang mereka kerjakan itu? Qalu, para sahabat menjawab, Hadza yawmun salihun. Wahada yawmun najallahu bani Israel min aduwihim. Fasamahu Musa. Ya. Dikatakan ini adalah hari yang baik. Di hari ini Allah menyelamatkan bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Mendengar hal itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa di tanggal 10 wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, wasiyamu yawmi asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa di tanggal 10 Muharram, aku berharap dengannya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa 1 tahun kebelakang. Jadi keutamaannya besar luar biasa. Ya, dosa kita 1 tahun kebelakang diampuni dengan kita melaksanakan puasa Asyura. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat yang lain Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Asyura, ketika Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram, wa amara bisiyamihi, Nabi pun memerintahkan para sahabat berpuasa di hari tersebut. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, innaha yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara. Bukankah itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka Rasulullah berkata, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Insyaallah tahun depan kita puasa tanggal 9-nya juga. Jadi tidak, agar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani, kita puasa tanggal 9-nya juga. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat datang tahun yang akan datang, ya, kecuali Nabi telah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV, itu berarti puasa yang kedua. Puasa yang pertama adalah 6 hari di bulan Syawal. Puasa yang kedua adalah 2 hari di bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Yang ketiga, wa ayyamul bid fi kulli syahrin ats-tsalitsa'asyara wa tali wa taliyhi, yaitu puasa ayyamul bid yang dilakukan tanggal 13 dan 2 hari setelahnya. Tanggal 13 dan 2 hari setelahnya, berarti 14 dan juga 15. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, in sumta min asy-syahri 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kamu ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, berpuasalah tanggal 13, lalu tanggal 14 dan tanggal 15. Dalam hadis yang lain dari Qudamah ibnu Milhan Al-Qaisi radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah ya'muruna bi syaumi ayyam ayyamil layali al-ghur al-bid." Nabi memerintahkan kepada kami berpuasa di tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Dalam riwayat Nabi berkata, "Hiya siyamu syahr." Itu setara dengan puasa satu bulan. Karena kebaikan dikali 10. 3 kali 10, 30. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi berkata, hunna kahayatid dahr. Ya, puasa-puasa yang dilakukan di tanggal tersebut, 13, 14, 15, seperti satu tahun. Ya, kalau kita istiqomah, tiap bulan kita 3, ya, karena setiap kali kita puasa 3 hari dikali 10, artinya seperti 1 bulan. Kalau istiqomah 12, ya seperti 1 tahun. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Berarti sudah 3. 1, puasa 6 hari di bulan Syawal. 2, puasa Tasu'a dan Asyura. Yang ketiga adalah puasa ayyamul bid. Dan banyak riwayat di mana Nabi berwasiat kepada para sahabatnya untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ya, sebagaimana yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah, begitupun Nabi wasiatkan kepada Abu Darda, begitupun Nabi berwasiat kepada Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu taala anhum. Yang selanjutnya, ya, tadi yang pertama 6 hari di bulan Syawal, lalu Asyura dan Tasu'a dan Asyura, yang ketiga tadi adalah puasa ayyamul bid, yang keempat adalah wal isnaini wal khamis, berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abi Qatadah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam su'ila, pernah ditanya, an saumi yaumil itsnaini, tentang puasa di hari Senin. Maka Nabi berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumu bu'istu, ya, dan itu pula hari di mana aku diutus, yaitu pertama kali Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berpuasa di dalamnya. Dikatakan di sini, wa jawabuhu sallallahu alaihi wasallam bima dzukira isyaratun ila annahu yaumun kana fihi khairun katsirun. Jawaban Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau berkata, itu hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diangkat jadi Nabi, itu menunjukkan bahwa hari itu memiliki kebaikan yang banyak. Fayustahabbu sawmuhu syukran lillahi ta'ala ma'ala ma'an'ama bihi fihi. Maka Nabi pun berpuasa di hari Senin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitupun Al-Imam At-Tirmidhi, An-Nasa'i ibn Majah telah meriwayatkan dari ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra sawma itsnain wal khamis. Nabi selalu menjaga puasa hari Senin dan Kamis. Dalam riwayat yang lain Imam At-Tirmidhi meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Dilaporkan amal ibadah manusia pada hari Senin dan hari Kamis. Fauhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Aku senang saat amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Imam At-Tirmidzi berkata, haditsun hasan. Ini puasa yang keberapa ini? 1, 6 hari di bulan Syawal. 2, di bulan Muharram ada Tasu'a dan Asyura. Tiap bulannya ada Ayyamul Bid. Yang 4 adalah Senin dan Kamis. Yang 5, Asyru Dzulhijjah. Berpuasa di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maksudnya kata beliau, ay al-ayyamu at-tis'atul ula min, yaitu di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yakunu min dimniha yaum Arafah, dan masuk ke dalam 9 hari bulan Dzulhijjah adalah puasa Arafah. Lianna al-yawmal 'ashira minhu huwa yaumun nahar wa huwa yaumun 'idun yuhramu shaumuhu. Adapun tanggal 10-nya yaitu hari Id, dan hari Id tidak boleh berpuasa. Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah, artinya ada orang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan orang yang jihad, lebih besar mana pahalanya? Maka Nabi berkata, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali kalau seseorang itu keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak ada yang kembali satupun. Maka itu satu-satunya cara untuk mengalahkan besarnya pahala orang yang beramal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari Hunaidah Ibni Khalid Al-Khuzai dari istrinya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ini yang 5. Yang 6. Wal ashhurul hurum. Berpuasa di bulan-bulan yang haram. Wahiya arba'atun. Bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah. Wal muharram wal rajab. Wa abdalus sawmi ba'dal ramadhan al muharram. Summa rajab. Summa sya'ban. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Setelahnya adalah bulan Rajab. Dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala berkata, ja'a fi fadli sawmi syahril Muharram ahadith. Telah datang hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan puasa di bulan Muharram. Di antaranya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan asyhurullahil muharram. Sebaik-baik utama setelah puasa Ramadan, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhati salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah bertanya seorang laki-laki, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan, bulan apa ya Rasulullah engkau perintahkan aku berpuasa selain bulan Ramadan? Maka Rasulullah menjawab alaihi salatu wassalam, in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan fasum al-muharram. Kalau kamu berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa lagi di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, karena bulan Muharram adalah bulannya Allah. Fihi yawmu taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Ya, fihi yawmun taba fihi ala qaumin. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat satu kaum, ya, menerima taubat satu kaum. Dikatakan di sini, adapun hari yang di mana Allah memberikan taubat pada hari itu adalah pada hari ke-10 di bulan Muharram. Wal qaumu, yang dimaksud dengan kaum adalah kaumu Musa alaihi salam, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini wa yaum wa saumu yaumi Arafah. Ini tadi sudah kita bahas. Saum hari Arafah, walaupun tadi secara umum itu 9 hari. Kalau ini secara khusus puasa hari Arafah. Illa lil hajj, kecuali bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, bi Arafah, dan mereka sedang berada di Arafah. Fafituruhu afdol, maka berbuka lebih utama daripada berpuasa. Bagi kita di tanah air yang tidak haji, maka berpuasa. Fa'in soma lam yukroh lakinnahu tarakal awla. Kalau orang yang wukuf di Arafah puasa, tidak makruh. Tetapi dia telah meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama bagi orang yang wukuf adalah berbuka, agar dia lebih kuat di dalam beribadah di hari Arafah. Wa yukrahu shaumud dahr in darrahu aw fawata haqqan wa illa lam yukrah, dimakruhkan puasa sepanjang tahun apabila akan mendatangkan madarat atau menyebabkan terlalaikannya hak. Kalau tidak terjadi madarat dan tidak ada hak yang terlalaikan, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan, ya, tidak dimakruhkan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni asrudu as-shaum wa usalli al-lail fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu. Nabi mendengar bahwa aku selalu berpuasa dan salat di malam hari, maka Nabi berkata, alam ukhbiru annaka tasumu wala tuftiru wa tusalli wala tanam. Aku telah mendengar berita engkau terus menerus berpuasa, ya, artinya tiap hari, dan engkau salat dan tidak tidur. Fasum wa aftir. Berpuasa dan berbukalah. Salat dan tidurlah. Fa inna li aynaka alayka hazzan, karena matamu itu memiliki hak, keluargamu memiliki hak. Maka Abdullah bin Amr berkata, aku sanggup melakukannya Rasulullah. Maka Nabi berkata, fasum siyamu Daud alaihi salam, berpuasalah puasa Daud. Maka Abdullah bin Amr berkata, wa kaif, bagaimana itu puasa Daud? Maka Nabi menjawab, kana yasumu yauman wa iftiru yauman wala yafir idza laqi, ya, bahwa Nabi Daud alaihi salam adalah biasa berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Lalu Nabi berkata, la soma man soma al abad, ya tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa terus-menerus. Hanya saja di sini, kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka memahami hadis ini, Nabi mengkaitkan larangan puasa sepanjang tahun itu bagi orang yang apa, mengalami madharat, ya, atau dia tidak memberikan hak matanya atau hak tubuhnya atau hak keluarganya. Artinya kalau madarat itu tidak ada maka tidak masalah. Walaupun kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi jelas berkata, kalau engkau ingin puasa satu tahun penuh, maka puasa Daud saja. Dan itu adalah sebaik-baik puasa, tidak ada lagi puasa di atasnya. Bahkan Nabi berkata, la soma man soma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya, dan Nabi mengulanginya sebanyak dua kali. Lalu dikatakan di sini, wa yuhramu shaumul idain, diharamkan berpuasa di hari dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wala yasih aslan, bahkan tidak sah. Begitupun wa ayyamu tasyriq, begitupun tidak boleh berpuasa di hari tasyriq, yaitu tanggal 11 12 dan 13. Begitupun dilarang berpuasa pada hari Syak. Apa itu hari Syak? Yaitu nanti tanggal 29 Syakban dilakukan ru'yatul hilal, lalu hilal tidak terlihat karena hujan dan lain sebagainya, maka esok harinya disebut hari Syak, hari yang ragu. Walaupun secara ketentuan hukum dia dihitung tanggal 30 Syakban. Dan itu tidak boleh kita berpuasa. Wa huwa an yatahaddasu birru'yah wa yawmas salasin min sya'ban man lam yasbut biqawlihi. Yaitu bagi orang-orang yang mengatakan melihat hilal di tanggal 29 tetapi persaksiannya tidak diterima, maka esok harinya dijadikan sebagai hari yang ragu. Baik tidak diterima karena dia seorang budak atau karena dia seorang fasik atau seorang wanita, falai wa illa falaisa biyaumi syaq. Ya, kalau apa namanya, falayasih saumuhu an ramadhan, maka tidak sah itu dikerjakan sebagai puasa Ramadan. Tetapi boleh kalau kita ingin berpuasa untuk membayar puasa nazar atau puasa qada, ya. Wa amma tatawu, adapun puasa tatawu di tanggal 30 Syakban, itu kalau telah menjadi kebiasaan maka tidak masalah. Tetapi kalau bukan kebiasaan maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Para pemirsa Niaga TV, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pengupas bawang Ager BWG25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kilo per jam secara kontinu dengan kapasitas tabung hingga 2 kilo per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan membilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi. Dengan desain compact yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis. Kapasitas hingga 25 kilo per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah. Dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Ini multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker NKS OD20 dari Maxindo digunakan untuk memasak sajian makanan Jepang. Oden yang terdiri dari berbagai macam jenis dan bahan masakan beserta dengan kuah kaldu dalam satu proses. Ideal untuk prospek bisnis jajanan atau untuk menambah menu dan daya tarik pada usaha kuliner. Material food grade dengan desain yang ringkas dan elegan. Terdiri dari 2 panci cooker dan 2 thermostat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas masak 18 lubang yang dapat digunakan untuk memasak berbagai bahan oden yang berbeda bersama dengan kuahnya. Dilengkapi cover penutup untuk membuat masakan cepat matang, tetap panas dan tampak menarik. Mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kabar sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Alhamdulillah sehat. Silakan Bapak. Hadis riwayat Baihaqi, jalan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Para sahabat dan tabi'in tidak menyukai tanda wajah hitam di muka, di wajah. Karena yang bisa dilihat takwa dan tidaknya itu bercahaya wajahnya. Apakah benar itu situ, Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, saya belum pernah Pak Ali mendengar apa namanya riwayat tersebut. Kiranya bisa dikirim nanti via WA apa namanya redaksinya, sehingga kita bisa apa namanya melihat penjelasan para ulama terkait dengan hal tersebut. Ya, kita bisa membaca bagaimana penjelasan para ulama apa namanya terkait dengan hal tersebut. Saya belum mengetahui ada riwayat tersebut ya, tetapi ya kalau memang riwayatnya sahih ya, kalau memang riwayatnya benar ya, ini bisa menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita, bahwa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka ada pada bekas ada di wajah mereka dari bekas sujud, maksudnya adalah cahaya ya, maksudnya bercahaya karena mereka berwudu, mereka sholat, maka wajah mereka menjadi bercahaya, bukan dalam arti ada bekas hitam di atas kening mereka. Kalau itu memang penjelasan dan penafsiran para ulama. Tetapi apa namanya bahwasanya para ulama salaf membenci bekas hitam yang ada di kening dari bekas sujud itu saya belum mengetahui ada keterangan demikian. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menggantungkan, menempelkan, meletakkan kalender Masehi yang ada orang foto gambar tokoh agama, pemimpin, penguasa di dinding masjid bagian dalam arah kiblat di makmum? Ya, dijauhkan ya, jangan kita melakukan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang foto makhluk yang bernyawa itu dipajang. Ya, apalagi dipajang di dalam masjid. Apalagi saya pernah melihat, mohon maaf para pemirsa Niaga TV, itu yang dipajang itu kalender dari bank konvensional. Setelah itu gambarnya adalah gambar perempuan yang tidak berhijab. Itu saya pernah melihat begitu. Ya. Dan itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. Sehingga saya sengaja menutup gambar itu, ya, saya tutup dengan kertas atau apa, karena saya rasa tidak pantas. Bagaimana di tempat imam kalendernya kalender yang bank konvensional, lalu gambarnya adalah gambar wanita yang tidak berhijab lalu dipasang di situ, itu tidak pantas. Dan kalau itu dilakukan, itu menunjukkan masya Allah ketidakpahaman ya kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri. Ya, oleh karenanya apa-apa yang dilarang oleh Nabi terlepas hukumnya haram ataukah makruh, maka itu dihindari. Salah satu yang pernah dilarang oleh Nabi adalah memajang foto atau gambar dari makhluk yang bernyawa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita dari hamba sahaya yang dinikahi oleh pria muslim, apakah sama syarat dan rukun menikahinya seperti menikahi wanita merdeka? Wallahu alam bissawab. Ya, seorang hamba sahaya itu ya dalam Islam itu ada yang namanya milkul yamin. Ya, milkul yamin artinya seorang budak wanita yang dimiliki oleh seorang laki-laki bisa saja dia dicampuri dengan sebab bahwa wanita itu adalah budak baginya, milkul yamin namanya, ya. Maka dalam kondisi tersebut, ya, ketika nanti si wanita itu misalnya melahirkan anak, dalam fikih itu disebut dengan ummul walad. Ummul walad, ummu artinya ibu, al walad anak. Dan anak yang dilahirkan dari seorang budak dari tuannya, maka itu disebut orang yang merdeka, dihukumi sebagai orang yang merdeka. Dan ibunya yang statusnya adalah milkul yamin, dia menjadi ummul walad yang mana tidak boleh dijual oleh tuannya, tidak boleh lagi dijual oleh tuannya. Dan kalau tuannya itu nanti meninggal, maka secara otomatis dia menjadi wanita yang merdeka. Begitu ketentuan fikih terkait dengan milkul yamin. Ya Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan amalan yang kontinu? Apakah ketika saya selalu membaca Al-Muluk setiap malam itu? Iya, termasuk kontinu artinya terus-menerus. Dawam. Ya, Nabi berkata, inna ahabbal a'mali ilallah adwa muhawa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, ya, walaupun sedikit. Amalan yang Allah cintai itu adalah adwa muha, yang paling dawam, yang paling istiqomah, yang terus-menerus walaupun sedikit. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila di dalam minuman atau makanan kemasukan semut dan semut itu mati dalam makanan atau minuman itu, makanan minuman itu najis kena semut itu dan harus dibuang seperti semut masuk ke dalam toples, gula pasir dan minuman teh? Tidak, ya, tidak najis, ya. Itu yang kecil-kecil seperti itu yang la dama lahu sa'il, yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu dimaafkan. Seperti belalang, seperti lalat, itu dimaafkan. Walaupun khusus untuk lalat itu, setelah jatuh kita tenggelamkan, baru kita buang. Karena di sayap sebelah kanannya ada sayap sebelah kiri ada racun, sayap sebelah kanannya ada penawar. Adapun seperti semut ataupun serangga-serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu tidak najis, tapi ya kita buang saja, kita keluarkan. Allah alam bissawab. Walaupun betul hukum asal bangkai itu adalah najis, tapi itu termasuk yang dikecualikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang belum bisa membeli atau memiliki mobil, tetapi jika ada keperluan pergi keluar kota untuk keperluan pribadi atau kebutuhan syar'i, sering meminjam mobil tetangga atau temannya, maaf, apakah termasuk zuhud atau qanaah? Saya tidak tahu ini termasuk zuhud atau qanaah. Ya termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau memang dia belum mampu membeli mobil, lalu dia meminjam kepada temannya, temannya meminjamkan karena itu untuk tujuan dakwah, itu masuk kategori namanya ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Allah alam bissawab. Mohon nasihatnya, batasan waktu dalam menjalankan saum Daud. Ya batasannya yang tadi 4 hari itu atau bukan 4 hari ya, batasannya itu ya 5 hari, tidak boleh dilakukan di hari raya Idul Fitri, tidak boleh juga dilakukan di hari raya Idul Adha, tidak boleh juga dilakukan di hari-hari Tashrik 11, 12, 13, dan otomatis kalau bulan Ramadan ya tidak bisa puasa Daud karena harus berpuasa full selama 30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masih ada pertanyaannya. Jika sudah menjalankan saum Daud, apakah boleh menjalankan saum tanggal 9 dan 10 Muharram atau saum 1 sampai 9 Zulhijjah? Silahkan, tidak ada larangan ya. Ya tidak ada larangan. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam zikir pagi petang ada kalimat hasbiyallah yang dibaca 7 kali. Kemarin ada dengar penjelasan itu hadis yang dhaif. Apakah itu tidak boleh diamalkan? Allah yang bisa, saya belum tahu apa namanya terkait dengan hal tersebut. Saya belum tahu terkait dengan hal tersebut. Ya, tetapi memang yang biasa saya amalkan pun ya tidak ada kalimat hasbiyallah. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau pembagian warisan perempuan minta bagian sama dengan laki-laki, apakah tidak bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah? Tentunya Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan bagian bagi wanita ya. Dia terkadang mendapatkan bagian 1/2 apabila dia sendiri setengah 1/2, dan terkadang dia mendapatkan bagian 2/3 apabila dia lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki, dan dia bisa mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Jadi wanita itu tidak dalam satu kondisi. Kadang dia dapat setengah, kadang dia dapat 2/3, kadang dia mendapatkan asobah. Asobah itu sisa. Ketika ada saudara kandungnya, maka dia menjadi asobah. Dan ketika dia mendapatkan sisa, bersama saudara laki-lakinya, dia mendapatkan setengah bagian dari saudara laki-lakinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْسَيَيْنِ, ya, bahwa laki-laki dua kali bagian perempuan. Tetapi apabila saudaranya laki-laki berkata, saya rela kita bagi rata saja, misalnya kata saudaranya yang laki-laki, saya rela kita bagi rata saja, enggak perlu saya dua kali bagian, maka itu tidak masalah, itu namanya ihsan. Ya, tetapi kalau seandainya seorang wanita meminta dan seorang laki-laki menolak misalnya karena memang itu hak dia, maka itu tidak bisa kita paksa. Tapi kalau dengan kerelaan, ya, seorang laki-laki berkata kepada saudari perempuannya, sebenarnya saya dapat dua kali dari bagian kamu, tetapi tidak masalah kita bagi rata saja misalnya, maka itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah kata para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap masuk masjid kapanpun waktunya harus sholat tahiyatul masjid? Bagaimana kalau masuk ke musola harus sholat tahiyatul masjid juga? Iya, kapanpun kita masuk ke dalam musola, maka kita melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, musola itu bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa agama, ya tempat yang dibangun untuk sholat ya namanya masjid. Ya, Allah alam bissawab. Mau masuknya setelah asar atau setelah subuh, disunnahkan kita tahiyatul masjid. Allah alam bissawab. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya sudah habis. Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.